Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Jami'us Sahih mimma laisa fis sahihain. Qala Syekhuna Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaihi di kitabih Al-Jami'us Sahih mimma laisa fis sahihain min kitab as-siyam bab al-iftaru 'ala ar-rutabi fa'in lam yajid fahasawatin min ma. Belum mengatakan inilah satu pembahasan yang menjelaskan tentang berbuka dengan memakan buah rutab, itu buah kurma yang setengah matang, setengah masak, yang mengkal. Ya, rutab itu kurma mengkal. Fa'in lam yajid, jika dia tidak mendapatkan, fahasawatin min ma, maka dengan meneguk beberapa tegukan air. Qala at-Tirmidzi rahimahullah, berkata al-Imam at-Tirmidzi wa huwa Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saur at-Tirmidzi rahimahullah, qala haddathana Muhammad ibn Rafi', qala akhbarana Abdul Razzaq wa huwa Abdul Razzaq ibn Hammam Abu Bakr as-Sun'ani min a'immatil Yaman, قال أخبرنا جعفر ابن سليمان عن ثابت وهو ثابت ابن أسلم البناني عن أنس ابن مالك رضي الله عنه dari hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطباء. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbuka puasa sebelum beliau melaksanakan sholat, itu sholat maghrib, dengan memakan beberapa buah kurma setengah matang, ya, buah kurma yang mengkal. Fa'in lam takun rutaba, jika beliau tidak mendapatkan rutaba, buah kurma mengkal, fatumairat, maka beliau memakan beberapa buah kurma yang sudah masak. Fa'in lam takun tumairat, jika beliau tidak mendapatkan dua kurma yang sudah masak, hasawatin mimma, maka beliau meneguk, meminum beberapa tegukan air. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa, hadha hadithun hasanun ghariba. Qala Abu Abdurrahman, itu Syamukwil rahimahullah, huwa hadithun hasan, hadith yang ada hadith yang hasan, ala syaratis syaykhaini, sesuai dengan syaratnya Al-Bukhari dengan al-Imam Muslim. Nah. Dan hadis ini juga disahihkan ataupun dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, dan disebutkan bahwasanya hadis ini diingkari oleh al-Imam Abu Hatim Abu Zur'ah, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Adz-Dzahabi dalam Mizanul I'tidal. Dikatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis-hadis yang diingkari terhadap Ja'far ibn Sulaiman. Wallahu a'lam. Nah. Qala rahimahullahu taala. Ya, kesimpulannya bahwasanya berdasarkan hadis ini dianjurkan ketika kita berbuka puasa untuk memakan ya buah kurma setengah matang. Kalau tidak ada yang setengah matang, boleh yang sudah sempurna masaknya. Kalau tidak ada yang buah kurma, maka dengan meneguk beberapa tegukan air, dan ini tentu akan membantu kita untuk melakukan ibadah selanjutnya. Beda kalau langsung kita menghadapi makanan-makanan berat, ya, boleh jadi kita akan malas untuk ya melakukan ibadah salat maghrib, ya, bahkan ibadah salat isya, bahkan salat tarawih karena terlalu kenyang. Akan tetapi ya ketika kita mengikuti tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam yang semuanya tidak terlepas dari ilmu, ya, kebaikan padanya dan keberkahan, ya. Qala rahimahullah, inna Allah azza wa jalla inda kulli fitrin utaqa. Sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala di setiap orang berbuka, ya, akan membebaskan orang-orang yang dibebaskan dari azab neraka. Innalillahi, ya sesungguhnya Allah memiliki, ya inda kulli fitrin, pada saat setiap orang buka puasa, utaqa. Ini Allah subhanahu wa ta'ala mencatat hamba-hambanya, ya, di setiap waktu buka puasa akan mencatat bahwasanya orang itu bebas dari siksaan api neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kami dan antum semuanya masuk dalam golongan ini. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Ibnu Numair, Abdullah Ibnu Numair, qala haddathana al-A'mash, na'am, al-A'mash huwa Sulaiman Ibnu Mihran, al-Husayn al-Khurasani, an-Abi Ghalib, dari Abu Ghalib, sahibu Abi Umamah. An-Abi Umamah, dari Abu Umamah, Usudai ibn Ajlan, radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau pernah bersabda, inna lillahi azza wa jalla inda kulli fitrin utaqa. Sesungguhnya bagi Allah Azza wa Jalla di setiap masa berbuka, waktu berbuka, memiliki hamba-hambanya yang dicatat sebagai orang yang dibebaskan dari siksaan api neraka. Qala Abdullah, berkata Abdullah, sami'tu Abi yaqul, Abdullah ibn al-Imam Ahmad, saya mendengarkan ayahku berkata Husain al-Khurasani. Husain al-Khurasani itu, ini dalam sanad tadi, huwa Husain ibnu Waqid, adalah Husain ibnu Waqid. Wa fi tahdhibit tahdhib, dan dalam kitab tahdhibut tahdhib, tahdhibut tahdhib lil Hafid Ibn Hajar rahimahullah, yang asalnya kitab ini dari Tahdhibul Kamal, al-Husain ibnu al-Mundhir al-Khurasani an Abi Ghalib an Abi Umamah وعنه الأعمش قال أبو داود ذا وهم. Nah, Abu Daud mengatakan ذا وهم, ini adalah waham, huwa Husain ibn Waqid. Ya, kalau dalam Tahdhibut Tahdhib dikatakan Al-Husain ibn Mundhir Al-Khurasani dari Abu Ghalib, dari Abu Umama, dan darinya Al-Amash, itu muridnya. Qala Abu Daud mengatakan ذا وهم, orang ini adalah, atau ini adalah suatu kekeliruan. Za waham, ini adalah waham, keliru kalau dikatakan Al-Husain ibn al-Mundhir. Huwa, yang benar, Husain ibn Waqid, namanya Husain ibn Waqid. Al-Hadithu Hasan, hadith ini adalah hadith yang hasan. Nah, qala rahimahullah, at-targhibu fi ta'jilil iftar wa karahiyatu ta'khirihi lima fihi min tashabbuhi bil yahudi. Nah, beliau mengatakan bahwasanya at-targhibu, targhib itu anjuran, fi ta'jil al-iftar, anjuran untuk bersegera berbuka puasa. Ini kapan seseorang sudah mengetahui dan sudah yakin, bahkan ghalabatud dhann, besar sangkaannya bahwa sudah masuk waktu berbuka puasa, itu dengan tenggelamnya matahari dan terbenamnya matahari, maka segera dia berbuka. Jangan ditunda-tunda. Wa karahiyatu ta'khiri, dan tercelahnya menundanya, itu mengakhirkan waktu buka puasa padahal sudah azan ataupun sudah terbenam matahari, ya. Tercelahnya menundanya, mengakhirkannya. Lima fi min tashabbuh bil yahud, karena terdapat padanya keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Sementara tentu adalah perkara yang sangat tercela, ya, seseorang untuk menyerupai mereka. Nah, qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, وهو سليمان ابن الأشعث السجستاني Qala haddathana Wahab ibnu Baqiyah. Nah. An Khalidin. Dari Khalid. An Muhammad, ya'ni bin Amrin. An Abi Salamata. Dari Abu Salama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadithnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, la yazalu ad-dinu zahira. Senantiasa agama ini, ya Islam, akan zahir, jelas dan nampak. Ya, di atas agama-agama yang lainnya. Zahir, terus di atas. Ya. Nampak, kelihatan. Ma'ajjalan nasul fitra, selama orang-orang, manusia, kaum muslimin, mempercepat waktu buka puasa mereka. Nah. Ya, jangan diakhirkan. Lianna al-yahuda wa an-nasara yuakhirun. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mengakhirkannya. Al-hadithu akhrajahu Ibnu Majah. Hadith ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Faqala haddathana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Abdullah Ibnu Muhammad. Qala haddathana Muhammad Ibnu Bishrin. An Muhammad Ibnu Amr an Abi Salamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadithnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu an-nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Senantiasa manusia dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitrah, selama mereka mempercepat buka puasa mereka. Jadi percepat maksudnya ketika sudah tiba waktunya, sudah terbenam matahari. Fa innal yahuda yu'akhiruna. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi mengakhirkannya. Wa akhraja Abu Bakar ibn Abi Syaibah, hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Syaibah dalam musannafnya. Faqala rahimahullah, qala haddathana Muhammad ibn Bishr bihi. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah membaca dua hadis. Yang pertama, hadisnya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ya. Dan ini keutamaan bagi orang yang berpuasa dan keutamaan bulan Ramadhan. Karena Nabi mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki pembebasan, ya, terhadap hamba-hambanya di setiap tiba waktu berbuka puasa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat pada setiap waktu berbuka puasa, menetapkan bahwasanya ada di antara hamba-hambanya yang telah ditetapkan bahwa dia bebas dari siksaan api neraka. Nah, ini keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian hadis yang kedua, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menunjukkan tentang anjuran untuk mempercepat waktu berbuka puasa ketika sudah terbenam matahari. Bahkan kata para ulama, apabila sudah besar dugaan kita, sangkaan kita, karena adanya tanda-tanda, ya, yang menunjukkan tentang itu bahwa matahari sudah terbenam, maka segera berbuka. Ya. Dan sebaliknya, tercelahnya mengakhirkannya. Jadi anjuran untuk mempercepat buka puasa dan larangan mengakhirkannya. Berbeda dengan sahur. Kalau sahur justru dianjurkan, ya, untuk diakhirkan. Jangan terlalu cepat, ya, bersahur. Dalam hadisnya Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu yang muttafaqun alaihi, Nabi mengatakan, tasahhawu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan padanya. Di hadis yang lain dari salah seorang sahabat yang mubham, diketahui namanya dengan sanad yang sahih, sampai kepada beliau. Nah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Innaha barakatun a'takumullahu iya." Sungguhnya sahur ini adalah berkah, kebaikan padanya yang Allah berikan pada kalian. "Fala tad'uhu," maka jangan kalian membiarkannya, meninggalkannya. Dan hukum sahur adalah hukumnya sunnah mustahab. Ya. Tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya, tapi sangat dianjurkan untuk dilakukan. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya pada sahur ini hendaknya diakhirkan adalah apa yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas ibnu Malik, dari Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhuma. Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu mengatakan, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah bersahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma qumna ila shalah," kemudian setelah kami sahur kami bangkit ya untuk melaksanakan salat. "Qultu," maka saya berkata, "kam kana bainal adzani was sahur?" Berkata Anas radhiyallahu kepada Zaid bin Thabit, "Berapa jaraknya antara adzan dan sahur?" "Qala qadru 50 ayah," kata beliau, "sekira-kira pembacaan 50 ayat Al-Qur'an." Nah, makanya menunjukkan waktu yang sangat singkat. Ini selesainya makannya Nabi SAW dari sahurnya, kemudian setelah itu azan dikumandangkan, tidak lama setelah selesainya beliau makan minum bersahur, itu diperkirakan oleh Zaid Rayyan sekira-kira orang membaca 50 ayat. Ini benar-benar sangat diakhirkan. Jadi kalau orang saat ini, kebanyakan kaum muslimin, sahurnya jam 2, jam 3. Ya, sementara azannya ya setengah 5 lewat. Nah, ini bukan 50 ayat yang bisa dibaca. Bisa sekian juz ya diselesaikan. Nah, maka dengan mengikuti tuntunan-tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya padanya keberkahan. Maka mari kita, wahai kaum muslimin, ikhwani fiddin wal akhawat, untuk kita mengamalkan hadis ini, sunnah ini yang telah banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Mereka mengakhirkan buka puasa mereka, sudah jelas-jelas di kampungnya sudah tenggelam matahari, sudah gelap, masih tunggu azannya RRI. Ya. Nah. Sudah jelas-jelas belum terbit fajar. Ya. Kalau sudah bunyi ayam tiba waktu imsak istilah mereka, mereka sudah menghentikan makan minumnya, sahurnya. Ya. Nah. Jadi akhirkanlah waktu sahur kita sedikit. Nah. Supaya kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang banyak kaum muslimin yang sudah meninggalkannya. Dan sahur bisa terwujud walaupun dengan meneguk ya beberapa tegukan air, tidak mesti harus pakai nasi umpamanya. Bersahur dengan apa yang mudah, walaupun hanya dengan makan buah kurma ataupun pisang atau yang semisal dengannya, ataupun bahkan dengan air sekalipun ya. Nah, maka insyaallah ya telah terwujud sahurnya. Dan insya Allah ini pelajaran kita dari pelajaran Al-Jami' As-Sahih, kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fis Sahihaini, yang berkaitan tentang hal-hal yang berkaitan tentang masalah puasa. Wallahu a'lam. Subhanallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.